Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saya akan sampaikan tausiah siang ini sampai jam 3. Dari jam 3 ke jam 3.45 akan menjawab pertanyaan sampai azan asar insyaallah. Setelah itu saya akan pergi, Bapak Ibu tak usah ikut. Karena sholat asar, saya sudah sholat asar, jamak qasar, jamak takdim. Jadi jangan nanti waktu saya pergi, kemana Ustaz Somad tadi? Pergi. Tak sembahyang lagi dia sekarang. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Siap? Sama saya semuanya jelas insya Allah. Waktunya jelas. Pengajian 60 menit, tanya jawab 45. Materi yang mau saya sampaikan surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12. Karena saya tak pandai ceramah, ada penceramah tuh yang pandai, semua dia bahas. Dari mulai presiden, wakil presiden, sekjen PBB sampai pentil pesawat pun bisa dibahas. Nah, saya tak pandai. Jadi saya bahas surat Al-Hujurat ayat 10, ayat 11, ayat 12. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Kota Medan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak Ketua beserta seluruh pengurus masjid, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Idza qara'tal Qur'an, sebelum baca Qur'an, fasta'iz billah. Jangan lupa baca a'udzubillah. Itulah mengapa qori kita tadi baca. Sebelum baca Qur'an, jangan lupa baca a'udzubillah. Walaupun dalam sholat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila wajhtu wajhiya alladhi fatara samawati wal ardha hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang al-wasliyah. Yang Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaka wa ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Ada lagi yang tak ada membaca, yang tak sembahyang. Mau NU, mau al-wasliyah, mau Muhammadiyah, habis baca iftitah, sebelum baca Fatihah, tetap membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau salat maghrib, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu kalau imamnya mantap-mantap. Kalau dia rakaat kedua, rakaat ketiga, menurut mazhab Syafi'i tetap baca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan. Kuat kali Ustaz nyebut setan. Setan. Namanya jin. Jin yang baik itu jin Islam. Jin yang jahat itu namanya setan. Induknya namanya iblis. Iblis itu dari jin. Buka surat Al-Kahfi. Kana minal jinni, dia berasal dari jin. Fafasaqa an amri rabbih, melawan perintah Allah. Buka surat Al-Jin juz 29. Jin itu terbagi dua. Wa anna minnal muslimun, ada jin muslim. Wa minnal qasitun, ada jin kafir. Jin kafir ini namanya setan. Induk setan itu namanya iblis. Iblis satu, setan banyak. Makanya ada orang ngomong kalau dia marah sama kawannya, dia malah muncung kok setan. Nah itu orang Medan tuh. Iblis satu induknya. Iblis tuh yang tak mati-mati itu, yang minta sama Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai nanti hari kiamat. Apa kata Allah? Innaka minal munzirin. Umur kau panjang sampai hari kiamat. Adapun setan bisa mati. Sedangkan iblis matinya nanti terakhir. Jadi kalau ada ibu-ibu di belakang sana mengantuk berat betul mata, itu digoda iblis apa digoda setan? Setan. anak buahnya iblis. Tantan gitu. Joko goda ibu-ibu itu. Tidak kau godanya iblis, enggak lepel lagu tuh kata dia. Kau aja lah kata dia. Nah, dibawakan setan itulah kipas. Nina bobo. Oh, Nina setan. Makanya ikut pengajian tapi saya tengok tak ada yang mengantuk. Casun. Entah belum lagi tak tahu lah kita kan. Orang mengantuk itu dua kemungkinan. Pertama digoda setan, kedua cacingan. Nah, makanya kita tetap membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bapak ibu yang diganggu setan itu diobati dengan ruqyah. Apa nama obatnya? Ruqyah. Ruqyah ini bisa kita sendiri sebelum tidur malam. Baca Al-Fatihah, Qul Wallah, Wambil Falak, Wambil Nas, Ayat Kursi, tiup ke tapak tangan, sapukan ke muka. Tapi kalau berat, tak sanggup, diruqyah orang lain. Orang Pekanbaru, orang Jambi, orang Jakarta kalau bertanya ke saya, Ustaz, di mana saya kalau mau ruqyah? Kau kalau mau ruqyah, kau beli buku ensiklopedia ruqyah, buku bestseller dicetak oleh Gema Insani Press Jakarta, nama penulisnya Ustadz Haji Musdar Bustamam LC, kakak kelas saya di Mesir. Orang mana? Orang Medan. Ini dia ada di belakang. Jenggotnya panjang. Belum dia membaca ayat, menengok jenggotnya aja, lari setan. Berdiri dulu Ustaz Musdar, biar nampak ibu-ibu. Penulis buku ensiklopedia ruqyah. Jadi kalau diganggu setan, jangan minta ke dukun. Karena dukun itu berkawan juga sama setan. Sama macam kita diganggu preman, minta tolong sama preman. Preman sama preman itu bekerja sama. Ah, kau pura-pura aja baik, iyalah. Nanti ngadunya kemana? Ke Pak Kapolsek. Biar selamat dari preman, betul? Dah, jadi begitulah agak-agaknya. Maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu bacalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barulah masuk ayat surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman ini bersaudara. Apa arti beriman? Percaya. Percaya sama siapa? Percaya sama Allah. Percaya sama siapa? Percaya bahwa Allah mengutus satu orang nabinya, namanya Muhammad sallallahu alaihi. Bapak ibu percaya Nabi Muhammad itu nabi? Yang tak percaya tak apa-apa. Bukan saya paksa. Man syaa'a falyu'min. Siapa yang mau percaya silakan. Waman syaa'a falyakfur. Siapa yang mau kafir silakan. Neraka udah disiapkan. Untuk apa tak diisi? Tak pernah Nabi Muhammad membawa golok parang panjang. Masuk Islam kalian, masuk Islam. Mau aku pancung kepala kalian. Ada, dia sampaikan saja. Begitu juga dengan saya sampaikan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersaudara. Tapi ayat ini jangan dipotong. Jangan baca Quran, baca terjemah. Orang beriman saja yang bersaudara. Oh, kalau begitu tetanggaku sebelah ini tak beriman kepada Nabi Muhammad, halal darahnya ku pancung kepalanya, ku larikan Yamaha Mio-nya. Ayat Quran dijelaskan oleh kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Asma. Siapa namanya? Harus panjang. Asma. Kalau pendek Asma sesak napas. Ada seorang sahabat namanya Asma datang menghadap Nabi. Ummi qadimat. Omakku datang. Ibuku datang. Dia tak Islam. Tengok bagaimana hubungan dengan non muslim. Bukan mentang-mentang tak Islam musuh, bakar rumahnya, hancurkan. Bukan. Emak saya datang tapi dia tak Islam. Afa asiluha? Boleh saya menyambung silaturahim dengan dia? Apa kata Nabi? Siliha, silakan sambung silaturahim dengan tetanggamu yang tak Islam. Silakan sambung silaturahim dengan makmu yang tak Islam. Afa untiha? boleh aku beri hadiah? Silakan beri hadiah. Itulah dalil boleh memberi daging kurban kepada non-muslim. Non-muslim boleh beri kurban. Kemarin yang komplek ini non-muslim ada dikasih daging kurban? Kalau tak ada, ambil freezer sekarang, kasih. Siapa yang ngomong gitu Pak Ustaz? Dalam kitab Fatwa Al-Azhar ditulis oleh Syekh Atiyah Saqar, yang namanya sedekah sunat boleh, tapi kalau zakat tak boleh, karena zakat itu hukumnya wajib. Kurban sunat boleh, kurban wajib tak boleh. Apa beda kurban sunat sama kurban wajib? Kurban wajib, kurban nazar. Aku bernazar kalau nanti anakku lulus PNS aku berkurban, tapi kalau tak lulus sampai mati aku tak berkurban. Kurban nazar tak boleh. Begitulah hebatnya Islam. Ya Rasulullah, ini orang sekampungku tak Islam, dia non muslim, kami beda agama, apa boleh kami menghantam, menghancurkan, memancung kepalanya? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak mengusir kamu dari kampungmu, mereka tidak membunuh, memerangi kamu. Dua syaratnya. Mereka tak mengusir kamu dari kampungmu, mereka tidak memerangi kamu. Antabarruhum, kamu boleh buat baik sama mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Jangan mentang-mentang kau direktur lalu anak buahmu beda agama lalu kau tak adil. Iqdilu, bersikap adillah. Perlunya memahami ayat itu, jangan dipotong po. Ini banyak orang sekarang suka motong-motong ayat. Motong ayat aja bahaya, apalagi motong video. Di situ masuknya. Jadi ceritanya pengajian subuh Sabtu di Masjid An-Nur Pekanbaru. Saya punya pengajian hadis setiap subuh Sabtu. Pengajian satu jam, habis itu tanya jawab. Bertanyalah jamaah, apa hukum dalam agama Islam tentang patung? Saya jawab dengan hadis Nabi, karena saya tak pernah menjawab menurut saya. Kau siapa? Innal malaikata, malaikat tak masuk fil buyut, dalam rumah fiha tamasil. Malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung. Kenapa malaikat tak mau masuk ke dalam rumah ada patung? Karena di patung itu ada jin, ada setan tempat tinggalnya. Kalau tak percaya, tanya sama Ustaz Musdar. Orang yang diganggu jin hantu setan di ruqyah, tak boleh ada patung di rumahnya. Ada patung, buang-buang semua, karena tempat dia berdiam di dalam. Malaikat takut sama jin? Malaikat tak takut. Malaikat bukan takut sama jin. Malaikat tidak mau satu majlis dengan jin. Makanya kalau ada patung di situ, ada setan di situ, dia tak mau masuk ke dalam. Tapi yang tak masuk itu malaikat yang membawa rahmat. Malaikat maut? Saya menjelaskan tentang hukum itu dalam Islam, bukan di TV. Saya menjelaskan itu bukan tablik akbar di TV One. Saya menjelaskan itu bukan waktu di tanah lapang di stadion. Saya bukan waktu konteksnya mengejek-ejek orang, tapi dalam hal bersama orang Islam di pengajian tertutup menjelaskan tentang hukum Islam. Salahkah perbuatan saya itu? Mau bersaksi di pengadilan nanti? Dah selesai. Kapolsek ada, Pak Danramil ada, Pak Camat ada, Pak anggota dewan ada. Pengacara-pengacara siap-siap kalian. Fa aslihu baina akhawaikum. Lalu apa makna orang beriman ini bersaudara? Abdul Somad kalau mati didoakan orang dari jamaah Masjid Al-Hidayah datang berita. Ustaz Somad yang ceramah hari Minggu, hari Ahad kemarin di sini, mana? Mati dia sekarang. Tak tahan jantungnya di teror-teror orang terus. Aku pun dah memang kutengok agak-agak pucat mukanya gitu. Lalu jamaah Masjid Al-Hidayah pun mengirimkan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal. Menangislah ibu-ibu di belakang. Ibu kenapa menangis? Tak sempat berfoto kemana. Maknanya bersaudara itu walaupun sudah mati doanya tetap sampai. Maknanya sedekahnya tetap sampai. Datanglah ibu-ibu jamaah dari belakang. Anak yatim, anak fakir miskin yang sekolah tahfiz berapa orang? Ada sekian puluh orang. Ini saya wakaf nasi bungkus untuk mereka selama satu bulan. Pahalanya untuk almarhum Abdul Somad. Sampai apa tak sampai? Itulah maknanya orang beriman bersaudara. Saudaranya bukan cuma di dunia tapi sampai di kubur dan sampai di akhirat nanti. Al-akhillah. Yang di dunia ini berkawan, berteman, akrab, satu geng, satu kelompok. Nanti di akhirat akan bermusuh-musuhan. Gara-gara kau laku masuk neraka. Kenapa? Kau yang ngajak aku mabuk kemarin kan? Salah kau juga. Kenapa kau mau? Gratis. Orang yang bersaudara di dunia, di akhirat akan berkelahi bermusuhan. Illal muttaqun. Kecuali orang yang beriman dan bertakwa. Di dunia berkawan, di medan berkawan, di liang kubur berkawan. Sampai di akhirat mereka saling memuji. Gara-gara engkaulah aku ikut pengajian. Gara-gara engkaulah aku hijrah. Gara-gara engkaulah aku taubat. Mudah-mudahan kita termasuk yang berkawan di medan, berkawan di alam kubur, berkawan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat 10 surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Kalau ada yang memutus silaturahim, kalau ada yang bertengkar berkelahi, sangka surat tilang. Saya sering saya ceramah gitu, Ustaz yang keras-keras sekali gitu. Ada orang tersinggung gitu. Pak salah slow kan? Jamaah sekalian. Sampai mana tadi? Hilang pula bahan. Kalau ada yang memutus tali silaturahim berkelahi bertengkar, bak kata pepatah Melayu, sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, apatah lagi hati manusia. Telur ayam disangka lagi bersentuh, apalagi hati manusia. Sakit hati kita tersinggung. Aku sakit kali hatiku sama dia, Pak Ustaz. Maklumlah tinggal di komplek dekat-dekat rumah. Sakit kali hatiku sama dia. Kenapa? Rumahnya baru. Tapi yang paling sakit lagi itu sama orang yang gang ujung dulu, Pak Ustaz. Kenapa? Mobilnya baru. Tapi yang paling sakit kurasa sama dia, Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru. Maka mesti didamaikan orang ini. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Kenapa kalau tak damai? Karena rahmat Allah tak turun. Nabi waktu sedang pengajian, apa kata Nabi? Siapa yang memutus silaturahim, pulang. Nabi sebelum mulai pengajian gitu, siapa yang memutus silaturahim, pulang. Tegak seorang sahabat, pulang dia. Disambungnya silaturahim, baru datang dia balik. Selesai pengajian, apa kata Nabi? Seandainya kau tak keluar tadi, tak turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat tak turun. Di rumah kami selalu rahmat turun, Pak Ustaz. Rupanya nama lakinya Pak Rahmat. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mati itu kita doakan rahmat. Allahumma firlahu war. Kita ketika duduk antara dua sujud minta rahmat. Rabbil firli war. Rahmati aku, rahmati aku. Orang yang mati itu dipanggil orang dapat rahmat. Almarhum. Tapi jangan ini dipakai untuk orang hidup. Yang saya hormati almarhum Bapak Kades, almarhum Bapak RT. Mengamuk dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna ayat yang terkandung dalam surat Al-Hujurat. Ayat 10. Masuk ke yang 11. Waktu sudah habis setengah jam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La yaskhar qaumun min qaum, janganlah sekelompok kalian mengejek kelompok yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi yang mengejek lebih baik daripada yang diejek. Yang di dalam ini kan adam, ayam, tentram, pakai AC, tenang. Ngejek yang di luar. Kalian di dunia aja tak masuk, apalagi di akhirat gitu. Nah, pedas sekali cakap gua. Janganlah gitu kali, kata dia kan. Tak boleh. Boleh jadi yang di luar tuh lebih ikhlas. Betul? Gitu cara nyenangkan hati orang di luar. La yaskar qawmum min qawm. Jangan mengejek orang. Alah, Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja ngomong. Itu videonya sedang ngejek. Ulang juga lagi. Aku bukan sedang ngejek, aku sedang menjelaskan hukum dalam Islam. Latah, entah siapa yang latah, entah mau viral, entah apa, diserak-serakannya. Oleh sebab itu maka kita mesti paham ini dengan baik, kapan konteksnya, dan tak boleh kita mengolok-olok, mengejek-ejek, macam-macam. Wala nisa'um min nisa'. Apa arti nisa'? Siapa nama anak ibu? Khairun nisa. Khair, baik. Nisa, sebaik-baik perempuan. Masya Allah. Di mana dia sekarang? Masuk penjara, kena sabu-sabu. Na'udzubillah. Jangan ketawa kalau gitu. Na'udzubillah. Gitu. Ini sebenarnya kiki-kiki. Apa maknanya? Kenapa disebut perempuan? Kenapa ketika mengejek ada perempuan di situ? Kenapa ketika sebut tentang ejek-mengejek disebutkan kata perempuan? Karena kebanyakan perempuan suka mengaku mereka. Kecuali perempuan jamaah Masjid Al-Hidayah. Ini mana ada mengejek? Mana ada mengejek? Kalau tengok, tebal kali lipstiknya aku tengok, 3 inci. Itu tasnya itu KW itu, bukan asli. Alah, baru tas kulit, letakkan muka. Aku macam itu 3 biji ada di rumah. Ejek mengejek. La yaskhar qawmum min qawm. Jangan kalian ejek mengejek, mengolok-olok. Asa an yakunu khairan minhum. Wala nisa'um min nisa'. Perempuan ini jangan mengejek perempuan ini. Asa ayyakunna khairam minhunna. Karena boleh jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Mulut kamu harimau. Diam. Kenapa kau dari tadi diam aja? Kalau aku bukakan mulut ini keluar harimau. Kalaupun tak harimau keluar, naga keluar. Mulut kamu menyebabkan amal bisa berpindah. Mulut kamu menyebabkan amal bisa hilang. Mulut kamu menyebabkan bisa dijatuhi berbagai macam hukuman. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan, kalau mulut itu mau bercakap saja diisi dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan mengejek, jangan mengolok. Mata tundukkan atau pejamkan. Makanya nanti kalau ada di antara jamaah ini yang udah mulai memejamkan, itu sebetulnya dia bukan ngantuk lah. Kau kenapa kau pejamkan mata? Aku kalau aku buka kan nampak aku nanti cacat-cacat aib orang. Jadi bagus aku tertidur sebentar. Tapi kau datang kemari mau dengar pengajian. Alah, YouTube-nya kan banyak. Tinggal kau buka aja. Ustaz Abdul Somad official, subscribe, like and share. Nah, kita lanjutkan. Ada 6 yang merusak persaudaraan kita ini. Ustaz Somad, Masjid Al-Hidayah ini salat berjamaahnya jamaah tetap 300 orang. Betul tak ceritanya? Ragu. Hebatlah orang jamaah Masjid Al-Hidayah ini. Coba tengok. Kadang di masjid lain kipas angin pun payah. Di sini AC. Masya Allah. Tapi aku tengok tak semuanya hidup. Hebat. Hidup. Bercanda aja. Ya sulit sekali. Dari mana pula lah datang anak-anak bersorban ini? Dari pondok pesantren mana didatangkan ini? Ini jangan-jangan pemain-pemain naturalisasi. Rupanya jamaah Masjid Al-Hidayah punya program tahfiz Quran. Ada donaturnya. Artinya persaudaraan sudah hebat. Jangan sampai rusak karena 6 ini. Bisa kita jaga? Mana mau jaga? Belum kusebutkan lagi. Baru satu yang kuceritakan. Jangan ejek mengejek. Kau berapa ngasih bantuan ke program tahfiz Masjid Al-Hidayah? Aku alhamdulillah setiap bulan satu goni. Segoni? Mau masuk surga satu goni? Paling kau masuk surga dua jam, habis itu masuk neraka balik. Janganlah mengejek. Persaudaraan nih mesti kita jaga. Jangan ejek mengejek, jangan olok mengolok. Masalah yang besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Siap? Insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kau katakan aku akan berbuat besok. Illa ayyasha Allah. Kecuali atas kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Ingat, yang pertama jangan mengejek. Kita masuk yang kedua. Wala talmizu anfusakum. Jangan kau burukkan dirimu. Jangan kau jelekkan dirimu. Ini ayat ini tak masuk akal. Ini jangan-jangan salah terjemah. Wala talmizu anfusakum. Jangan kau jelekkan dirimu. Ada orang mau menjelek-jelekkan dirinya? Mana ada? Ada orang mau merendahkan dirinya? Mana ada? Yang ada orang selalu menaikkan dirinya. Aku paling kaya, aku paling hebat, aku paling tinggi jabatan, aku paling lama di sini. Aku yang paling tus jatuh. Jadi apa makna ayat? Jangan kamu jelekkan dirimu. Ketika saya menjelekkan engkau saudaraku, maka saat itu aku sedang menjelekkan diriku. Karena kita berasal dari diri yang sama. Engkau dari Adam, aku dari Adam. Dari mulai Adam sampai Adam Smith, semua berasal dari Adam. Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh punya anak tiga. Sam, Ham, Yafes. Sam itulah bapaknya orang Arab dan Yahudi. Sam, Ham itulah bapaknya orang Afrika yang berkulit hitam. Yafes itulah bapaknya orang yang berkulit putih. Kulit hitam, kulit putih, antara hitam dan putih. Yang satu kulitnya berlebih, itu Afrika. Yang satu kurang warna kulitnya, itulah orang Eropa. Yang satu sedang-sedang, itulah orang Arab. Kita ini entahlah campur-campuran. Ya. Nah, itu disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Oleh sebab itu maka jangan pernah kita tunjuk orang, karena ketika kita tunjuk dia, jelek, pendek, busuk, hitam, saat itu kita sedang mengejek diri kita sendiri. Kalau ditempeleng pipi kita sakit, begitu juga pipi dia. Kalau kita cubit tangan kita sakit, begitu juga tangan dia. Itu disebut dengan empati. Ada empati, ada simpati. Ibu-ibu menengok anak orang susah di lampu merah, nyanyi-nyanyi untuk dapatkan duit, meleleh air mata. Aku sedih kali nengok dia tadi. Kenapa? Terbayang aku anakku, andai begitu cucuku. Itu namanya simpati. Sekedar simpati dengan orang lain. Tapi yang lebih hebat daripada simpati, apa dia? Empati. Bukan XL. Empati. Empati itu bukan sekedar prihatin, bukan sekedar sedih, tapi keluar duit, memberikan bantuan, memberikan pertolongan, bukan mengejek. Ini udahlah tak keluar duit, caci maki, sumpah serapah. Dibukanya kaca, kita sangka kaca mau ngasih duit. Rupanya kau kecil dah nyusahkan orang. Tua apa lagi, mau jadi perampok lah nanti. Sampah masyarakat. Tuih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu maka yang kedua adalah, la talmizu anfusakum. Jangan kau jelekkan orang, saat itu kau sedang jelekkan dirimu. Jangan kau rendahkan orang, saat itu kau sedang rendahkan dirimu. Jangan kau jatuhkan orang, saat itu kau sedang jatuhkan dirimu. Karena engkau adalah diri yang satu, sama-sama dari Adam. Kullukum min Adam. Semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah. Tolong yang berasal dari besi angkat tangan. Yang dari besi cuma satu, Robocop. Satu lagi, Transformer. Yang lain daripada itu semuanya berasal dari tanah. Setelah mati masuk ke dalam tanah, akan dimakan oleh cacing tanah. warnanya warna tanah, baunya bau ngaku. Yang disombongkan ini apa? Makanya nanti kalau ada tetangga ibu, kawan ibu, jamaah ibu, kawan bapak, jamaah bapak sombong, buat macam saya tadi, panggil dia sini. Kita dari tanah, akan masuk liang tanah. Itu kan ceramah Ustaz Somad kemarin. Apa yang disombongkan ini? Keluar dari perut ibu kita tak bawa apa-apa. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Dia mengeluarkan engkau dari perut emakmu, kau tak tahu, tak bawa apa-apa. Ada yang dulu lahir bawa gelang emas 3 inci. Mana ada? Jabatan datang belakangan, seragam datang belakangan, kehormatan datang belakangan. Maka orang yang sombong itu dalam ungkapan ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi, orang yang aku sombong merasa kagum dengan dirinya, itu tanda otaknya lemah. Jadi kalau ada orang kagum, wah kalau berjalan mendongak aja guys. Udah lepesek mendongak pula. Nauzubillah. Tapi jamaah Al-Hidayah ini semuanya rendah hati semua. Pejabat-pejabat semuanya duduk di lantai. Saya aja yang dikasih kursi. Karena kalau tak dikasih kursi payah kamera nyuting. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya duduk, tak ada dikasih air minum. Saya dikasih 2 botol. Dikasih tisu, lengkap semuanya. Dikasih spidol, spen nulis, lengkap semuanya. Mudah-mudahan semua kebaikan yang memprogram acara ini, panitianya, pengurusnya, semua yang sudah mengerahkan segenap kemampuannya, dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi para penghafal Al-Quran, dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari zina, dijauhkan dari perbuatan dosa, dijauhkan dari su'ul khatimah. Dan yang paling penting adalah hidup ini istiqomah, bukan istriqomah. Istiqomah, saat senang istiqomah, saat susah istiqomah. Dalam masjid istiqomah, luar masjid istiqomah. Sampai akhirnya malaikat maut datang mencabut nyawa, keluar dari mulutnya la ilaha illallah. Bisa kita lanjutkan yang ketiga? Wala tanabazu bil alqab. Jangan menggelar-gelar orang dengan gelar yang jelek-jelek. Kebetulan di kampung itu ada nama Ahmad Muhammad sampai 5 orang. Ahmad Muhammad, Ahmad Muhammad, Ahmad Muhammad, Ahmad Muhammad. Ah, tengok, itu mat apa? Mat pendek itu apa? Mat panjang itu apa? Mat bungkuk itu apa? Mat lepes. Akhirnya berawal dari canda, tapi rupanya hati sudah terluka. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Kalau saya bilang gitu bukan C, so sweet. Artinya apa? Berawal dari bercanda, nampaknya macam bergurau, rupanya hati kawan sudah hancur, remuk, redam, macam kaca jatuh ke batu. Oleh sebab itu Al-Quran sudah mengajarkan kita, la tanabazu bil alqab. Jangan ejek orang dengan gelar-gelar yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Gelar yang paling jelek adalah gelar sesudah iman. Dipakai gelar-gelar yang jauh daripada iman, yang merusak, tak layak saya sebutkan dalam masjid. Malu menyebutkan gelar-gelar itu dalam masjid. Tapi kita dengar, kita baca, kita tonton, macam-macam dipakaikan gelar-gelar yang tak baik. Ada gelar adat yang baik, silakan, tak salah. Ada gelar suku yang baik, silakan, tak salah. Tapi menggelar orang, melengketkan nama jelek ke nama orang, itu sudah merusak kehormatannya. Wa man lam yatub, siapa yang tak tobat, yang kemarin sudah ngasih gelar-gelar yang baik, tobat, stop, berhenti. Wa man lam yatub, siapa yang tak tobat, fa ulaika humuz zalimun, mereka adalah orang yang zalim. Bayangkan ibu menggelar orang dengan yang tak baik. Setelah ibu meninggal dunia, dilanjutkan orang gelar itu, mengalir jadi dosa jari. Dosa jariah, bukan amal jariah. Tapi anak-anak kita ini nanti akan mendapat gelar baru. Apa nama gelarnya? Al-Hafiz, para penghafal Al-Quran. Amin. Anak siapa itu Al-Hafiz itu? Anak saya. Ibu hafal Quran? Enggak, baca pun tak bisa. Kenapa dia bisa hafal Quran? karena aku mensupport dia. Al-Hafiz Fulan, Al-Hafiz, bangga kita. Anak-anak penghafal Quran ini bisa memberikan syafaat. Mudah-mudahan mereka masuk surga, mereka pula menarik kita karena kita dapat syafaat dari mereka, insyaAllah. Amin. Jangan sepelekan mereka. Mereka bersalaman mau mencium tangan Ustaz Abdul Somad. Oh, tak layak kau cium tanganku nak. Aku yang mestinya mencium tangan kalian, karena kalian pagi, petang, siang, malam menghafal Al-Quran, mengulangi hafalan, sampai akhirnya 30 juz masuk ke kepalanya. 30 juz. Kita juz 30 aja hilang-hilang timbul. Asal jadi imam, kul. Bangga. Al-Mahiru Bil-Quran. Mereka yang mahir membaca Quran, menghafal Quran. Ma'as-safaratil kiramil bararah. Nanti di akhirat waktu bangkit dari kubur bersama malaikat. Mereka ini nanti waktu bangkit dari kubur, tengok kanan malaikat, tengok kiri malaikat, tengok muka malaikat, tengok belakang malaikat, atas malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat, ya Allah? Karena engkau ahli Al-Quran. Yang anak-anaknya belum menghafal Quran, masukkan ke pesantren pondok tahfiz Quran. Nanti bulan 6, sekarang jangan. Tak bisa masuk tengah jalan. Apa maknanya? Yang sudah berlalu, balaskan dendam sakit hati. Saya dulu belum ngaji, Pak Ustaz. Saya dulu tak masuk sekolah agama, Pak Ustaz. Saya dulu tidak pesantren, Pak Ustaz. Sakit hati saya, Pak Ustaz. Masukkan pendidikan agama. Setuju? Ya, setuju-setuju aja, daftarkanlah. Ada juga orang tua ini kadang dia sakit hati. Saya sakit hati, Pak Ustaz. Anak saya tak pandai baca Quran. Anak saya tak bisa baca Quran. Anak saya tak hafal Quran. Saya biarkan aja gitu. Kenapa? Biar sama-sama saya gobloknya. Oh, jangan. Kenapa? Karena kita, mereka mau mendoakan kita nanti setelah kita masuk liang lahat. Mereka yang akan berkata, Rabbil firli waliwa lidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita lanjutkan yang keempat. Surat Al-Hujurat ayat 12. 10 sudah, 11 sudah. Sekarang ayat 12, ayat yang terakhir. 15 menit lagi habis jam 3. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan bersuuzon. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena suuzon itu dosa. Kalau kita ragu, tanya. Eh, brother, kenapa kau diam aja sejak 2 hari? Dulu kau ramah, dulu kau baik. Mentang-mentang kau mobil baru ya, mentang-mentang kau jam baru ya, mentang-mentang kau cincin baru ya, kenapa kau diam? Rupanya dia diam itu bukan karena sombong. Aku ini sakit. Apa sakit? Aku udah tak kentut sebulan. Patutlah. Kita sudah berdosa karena suuzon. Orang yang suuzon itu, andai prasangkanya benar, satu dosa. Andai salah, dua dosa. Maka tak ada untungnya suuzon. Maka dikatakan Allah, inna ba'dadh-dhanni ismun. Suuzon itu sebagiannya dosa. Makanya kalau kita salah silap menilai orang, tanya dengan baik. Dengan saya pun begitu. Ustaz Abdul Somad, kami tak mau suuzon dengan Ustaz. Boleh kami bertanya, Pak Ustaz? Boleh. Ustaz makannya sehari berapa kali? Kok kurus sekali? Ada orang pernah nanya gitu ke saya. Marah Ustaz? Enggak, tersinggung aja sedikit. Nih pertanyaan-pertanyaan sudah siap. Pertanyaan jamaah. Supaya kita tidak ada dusta, tidak ada bohong, tidak ada tipu, tidak ada suuzon. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sebagian daripada suuzon itu dosa. Iya kalau benar. Andai benar pun kita tetap salah. Apalagi kalau salah dapat dosa 2 kali. Tidak ada lain kecuali lawan daripada husnuzon. Suuzon lawannya adalah husnuzon. Hidup bermasyarakat, tinggal bersama tetangga, sahabat, kerabat. Ada jamaah, ada imam, ada pimpinan, ada kepala daerah, ada polisi, ada tentara, ada dokter, ada pengacara, ada hakim, ada jaksa. Macam-macam kita mengalami. Oleh sebab itu jangan suuzon, suuzon, suuzon. Kita lanjutkan yang ke kelima. Wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Jasus spionase, mata-mata. Tugasnya mencari-cari kesalahan orang. 100 perbuatan dia, 99 baiknya tak pernah nampak. Yang nampak satu saja. Debu di seberang lautan nampak. Gajah bengkak digigit tawon, dipelupuk mata tak nampak. Nah, ini kerja model begini nih dalam ayat Al-Hujurat 12 nih. Buang jauh-jauh. Wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan. Selama 45 menit, 50 menit, sekarang jam 3.50. Selama 50 menit ini kita ramai di Masjid Al-Hidayah nih. Siapa yang paling banyak salahnya? Abdul Somad lah paling banyak salah. Kalau mau dicari-cari salah saya, Abdul Somad ini tak sopan. Orang-orang tua di bawah, dia duduk di atas. Abdul Somad ini tak sopan. Dari tadi ngomongnya menyenggak-nyenggak orang aja. Tidak teriak aja. Abdul Somad ini tak sopan. Dari tadi tangannya sebelah kiri aja. Tangan untuk cebok itu pula dipakai. Oke, kita robah sebelah kanan. Kalau mau dicari salah-salah orang, maka orang ini tak ada baiknya. Makanya dalam pepatah Arab dikatakan, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari kawan yang tak bercacat, siapa mencari kawan yang tak ada aibnya, maka seumur hidup dia tidak akan berkawan. Bersyukurlah Bapak Ibu yang punya kawan jamaah Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan yang tak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, yang sudah lebih baik menjadi istiqomah dalam kebaikan. Kalau ada kurang-kurang sedikit kita sampaikan. Kalau dia tersinggung, sampaikan kepada ustaz, kepada buya, kepada alim ulama, kepada pengurus masjid. Kalau dia tidak juga mengerti, kita sampaikan baik-baik. Ud'u ila sabili rabbik, ajak ke jalan Allah bil hikmah dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau dia mau mengajak berdebat juga boleh didebat, tapi dengan cara wajadilhum billati ya ahsan. Debatlah dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Allah lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Itulah yang kita minta 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang. Yang terakhir, yang keenam. Wala yatab ba'dukum ba'da. Jangan bicara aib orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Fakarihtumu. Bangkai tikus, isu, bakso, sate, bangkai tikus. Berbulan-bulan orang tak mau makan tikus. Tak mau makan tikus pula. Berbulan-bulan orang tak mau makan sate, tak mau makan bakso. Kenapa? Takut isu termakan bangkai tikus. Tapi bangkai tikus orang jijik, bangkai tikus orang tak suka, tapi memakan bangkai saudaranya. Siapa itu orang memakan bangkai saudaranya? Orang yang menceritakan aib orang lain. Sekarang aib ini, Bu, Bapak, adik-adik, saudara-saudara, aib ini sekarang bukan lagi menjadi malu, tapi sudah menjadi industri. Aib pagi, aib siang, aib malam. Bahkan ada orang yang tak selera makan, tak kenyang, tak lelap kalau tak menengok aib. Dulu namanya aib, sekarang berubah menjadi infotainment. Bahkan ada orang yang sengaja mengumbar aibnya supaya viral, supaya terkenal, karena ada tujuan di balik itu. Lah, memang dunia sudah mau kiamat sudah. Kalau tak kita jaga diri kita ini, na'uzubillah. Oleh sebab itu maka yang keenam ini yang paling tajam adalah, makanya orang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau ada orang menceritakan aib dia, dia bungkus kado, dibungkusnya kado, kain, hadiah, diantarkannya ke rumah orang itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada hadiah untuk kau. Baik sekali ente. Kenapa ente kasih hadiah? Karena engkau selalu mengirim amalmu untukku, maka sekarang ku balas. Mana pernah aku ngirim amal? Solatmu untukku, puasamu untukku, kurbanmu untukku, hafalan Quranmu untukku, karena kau selalu menceritakan aib aku. Makanya nanti kalau ada orang bicarakan aib ibu, ibu pergi ke Simpang Limun, belikan cuci tangan agak 2 biji. Bungkus pakai kertas kado. Ini hadiah untuk ente. Kok tiba-tiba ente baik? Karena engkau baik tiap hari mengirim amalmu untukku. Kata siapa? Kata Ustaz Somad. Dari mana diambilnya riwayat? Dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa nama kitabnya? Tanbihul Mu'tarrin. Mengingatkan orang-orang yang tertipu. Kenapa? karena dia sangka dia masuk surga karena zakatnya, masuk surga karena bangun masjid, masuk surga karena infak sedekah. Belum tentu masuk surga adalah karena rahmat Allah. Rahmat Allah terhalang gara-gara kau menceritakan aib orang lain. Seorang ulama duduk, di sampingnya ada orang cerita aib orang lain. Dia duduk di situ, dia tak ngomong, dia diam aja. Malamnya dia mimpi makan babi busuk bangkai. Dia tanya, kenapa aku bisa makan babi busuk bangkai? Karena engkau tadi siang duduk di tengah orang yang membicarakan aib orang lain, tapi aku tak ikut ngomong. Kau tak ikut ngomong, kau diam saja, maka disuapkan ke mulutmu. Begitu disebutkan dalam kitab Tambihul Mughtarin, ditulis oleh Syekh Abdul Wahab As-Sya'rani. Sedangkan tidak ikutnya saja seperti memakan bangkai babi yang busuk. Bagaimana kalau ikut? Bagaimana kalau memberikan motivasi? Bagaimana kalau memberikan fasilitas? Na'udzubillah. Sekarang orang tak ngomong, mulutnya tak bicara, tapi tangannya tak berhenti. Sampai bengkak jempol tuh. Gara-gara membahas tentang aib orang lain. Oleh sebab itu kalau ada yang model begini, stop, jangan ikut. Stop, aku sudah berhenti. Hijrah. Banyak orang tahan menahan makan, menahan minum, tahan. Banyak orang tahan melangkahkan kaki sholat berjamaah ke masjid, tahan. Banyak orang yang siap mendengarkan pengajian tausiah dari ustaz, tahan. Tapi kalau sudah menahan lidah, menahan mulut dari membicarakan aib orang lain, tak tahan. Oleh sebab itu ini ujian persaudaraan. Surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12. Itulah yang kita bahas pada kesempatan ini. Sekarang jam 3 kurang-kurang sikit karena kita sudah lama berkawan, tak apa-apa lah ya.